aku tak muni hup ngono ya. Jadi yang ngeri mame kecepetan makmum bisa hup. Sedengan regenerasi generasi muda niku ben ana penerusé. Nggih kula jaluk lek ngimami ku sedengan. Tolong imam sing apik iku imam sing ngerti kondisine makmum. Delok makmume. Ya nek makmume santri pengpengan, dijak traweh suwe betah apik. Tapi nek makmume masyarakat majemuk ana sing sepuh, ana sing lara-laron, ana sing kebelet, ana sing ngempet, ana sing dikeperluan mendadak, sedengan aja terlalu kalem, aja terlalu cepet. Kadang orang cah nom-nom ya do ndelodok kok imam sampai apik teteh ni ya di ayo ojo-ojoki ngimamin neh lek iya cung lek lek langgar lor jam setengah walu wis bar kok sampean jam 8 rong bar mbok terus-terus nontek penumpang lek lek mosok cung enggak iya akhirnya ngono cung ya cepet cung ya iya lek akhirnya terawih grutu maling terawih bar terawih meruntus kaya bar godak maling. Ya sedengan, aja terlalu kalem, aja terlalu cepet. Pene cepet imam nom nah, mentang-mentang imam nom mosok terawih 20 rakaat 8 menit bar. Kebarus ngimami nang trimo sholli sunnat terawih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Allahu akbar. Dalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Entul-entul jendit-jendit gobek-gobek mencolot. Ya kebacut tok. Ngono kok ya ngesakno makmum sing tuwek. Wong tuwek yang bekane ngongsro. Nek imame Allahu akbar, subhanallahu hamida, Allahu akbar. Lah imame sing tuwek gak. Oek mati nonggon. Loro ngesakno makmum sing duwe penyakit asam urat. Ngapir rukuk eleran ancang-ancang dhisik kok. Telu ngesakno makmum sing lemu. Wong lemu ku salate abot. Saman delok wong lemu nek salat. Ngapir sujud eleran deger-deger sik kok. Apa tangi ni gak kerencalan orang iso tangi tahiyat lo karung jagang ron jagang guling lo nek imame cepet Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar makmum sing lemu apa ni gelundung gelundung gelundung sedengan tapi ojo terlalu kalem mung imami terawih dek Bismillahirrahmanirrahim. Sing diwaca ta Yasin wal Qur'anil Hakim yakin urung leh rong rakaat makmum entek imam lagi salam gembayang assalamualaikum warahmatullahi nondi begecil-begecil entek makmume sedengan wong kula niku nate pengajian umum nggih ngeten iki wayah Ramadan nuzulul Qur'an teng daerah Jawa Tengah mriku kula pas ndugi mriku wayah traweh diaturi kon ngimami. Kula kuwatir suara entek pun kula tak makmum mawon. Sing biasa ngimami maju, lha kok imame kemenyek. Imam kemenyeke ketara, Pak, delok mlakune wis ketara, jlek jlek jlek. Aku kerasa suwe rasane wong iki. Lha kok tenan, lagi takbir wis digawe gawe. Allahu akbar. Aku sajur-ajur. Lha iki kok bare ya apa? Lha wong ngimami nang desa iso tiru Mekah to, Pak. Warang-warang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku wis makmumi mentolo mikir, atok gelem aku kon ngimami. Sampai waladdallin. Amin. Sing diwaca ora trimo surat sing dawa-dawa niku, Pak. Langsung ayat nenggone tengah Quran sing wangel-angel. Kula dhewe ra roh ayat apa sing diwaca ira roh. Padahal aku ki apal Quran ra roh ayat apa sing diwaca. Gawaya ngono imame. Wama mandek lali Pak imame Pak. Lah kok apa nyauti piye wong wama tok ile sapa sing roh terusane. Wong no Quran ni wama sak pirang-pirang. Bawalene neh. Wama ping teluwi wama wama. Wama akhirnya makmum yo klenga klengo sak kancane ngono kono sing ngomong terusane piye